Sebelum kita lanjutkan, sering kita itu molor-molor waktu. Dan kemarin kita telah mempelajari keadaan yang ketiga, yaitu bolehnya dibaca inna dan bolehnya dibaca anna. Pada pertemuan kemarin telah kita mempelajari ataupun mendapatkan tiga tempat dari tempat-tempat yang boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Baik. Tempat yang pertama ya Fana. Aywa. Idza waqa'at ba'da idza fujaiyah. Baik. Kalau dibaca inna berarti jumlah. Ya ini. Baik, kalau dibaca anna ya. Baik. Kalau dibaca yani anna berarti ditakdirkan yani anna bersama silahnya yani isim dan khabarnya sebagai apa tadi? Ya, ditakdirkan kepada masdar kemudian sebagai mubtada. Khabarnya idza fujaiyah. Atau yang kedua? Aywa, khabarnya yang kok mau khabarnya mahdzuf. Yang kedua, yakni ya khabarnya mahdzuf atau bisa ditakdirkan juga sebagai apa? Yakni khabar tadi mubtada-nya yang mahdzuf. Asal. Ini tempat yang pertama. Adapun tempat yang kedua, ya khana jamal. Baik. Idza waqa'a jawab qasam wa laysa fi khabariha lam, apabila jatuh sebagai jawabul qasam. Taib, dalam keadaan di khabarnya itu tidak ada lam. Kalau ada lam di apakan ya khana Hudzaifah? Ya. Aywa, wajib dibaca ya ni kasrah. Baik. Dan disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala bahwasanya qasam itu bisa berupa apa ya Hana Muhammad? Ya, fi'liyah. Baik. Dan bisa berupa ismiyah. Nah, fi'liyah bisa berupa apa? Madzhul dan yang kedua ghairu malfuz. Baik. Adapun tempat yang ketiga ya khana Ahmad. Faul jaza. Baik. Contohnya apa? Baik. Kalau dibaca inna, maka apa konsekuensinya karena Salim? Ya? Apa? Apa maksudnya? Khabarnya sebagai apa? Kalau dibaca inna. Nah, karena Ismail. Jadi inna bersama isimnya dan khabarnya sebagai apa? dijadikan sebagai apa? Jumlah. Berarti jawab syaratnya berubah. Ayo. Nah, untuk yang Afana Hidayah, kalau dibaca inna, maka apa konsekuensinya? Ya, jumlahnya sebagai apa? Ayo, syarat, apa jawab syarat? Taib, kalau dibaca fathah, ayo. Atau boleh juga, ayo. Taib. Dan di antara yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang datang dengan dua sisi ini atau dua bacaan ini, mana ya kana Abdul Aziz? Aywa, syaitnya apa? Aywa. Yang Qur'an fa innahu ghafurur rahim bil fath wal kasr. Baik. Sekarang kita masuk pada tempat yang keempat. Qala syarih rahimahullahu taala wa kadzalika yajuzu al fath wal kasru idza waqa'at anna ba'da mubtada'in. Huwa fil ma'na qawlun wa khabaru inna qawlun wal qa'il wahidun. Demikian juga seperti itu. Yani boleh dibaca anna dan boleh dibaca inna apabila dia jatuh setelah mubtada. Huwa fi makna qaulun. Dan di mana mubtada ini adalah berada pada makna daripada ucapan qaulun. Wal khabaru inna qaulun, dan khabarnya inna pun juga qaul, ya ini ucapan. Wal qa'il wahid, dan orang yang mengucapkannya si mutakallimnya itu satu, sama. Contohnya nahwu khairul qauli inni ahmadullaha. Khairul qawli, sebaik-baik ucapan. Apa itu? Inni ahmadullaha, sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Faman fataha ja'ala anna wasilataha masdaran khabaran an khair. Maka barang siapa yang memfathah, dibaca anna khairul qawli anni ahmadullah. Maka barang siapa yang memfathah, yakni membaca anna, berarti dia menjadikan anna beserta silahnya menjadi masdar. Sebagai khobarnya mubtada, apa mubtadanya? Khairu. Wa taqdir khairul qawli hamdullahi. Maka takdirnya adalah sebaik-baik ucapan adalah hamdullah. Fa khair mubtada wa hamdullah khabaru. Jadi kalau yang membaca fathah, dia bersama isimnya dan khabarnya ditakdirkan atau ditakwilkan kepada masdar yang jatuh sebagai khabarnya mubtada. Ada sepeda. Baik. Fa khair mubtada wa hamdullah khabaruhu. Wa man kasara ja'alaha jumlatan khabaran an khair. Dan barang siapa yang mengkasrah khairul qawli inni ahmadullah, dan barang siapa yang mengkasrah berarti menjadikan inna beserta isimnya dan khabarnya sebagai khabar terhadap mubtada. Mubtadanya apa? Khair. Berarti khabarnya berupa jumlah. Kama takulu awalu qiraati, sebagaimana apa yang engkau nyatakan awalu qiraati sabbih isma rabbikal a'la. Pertanyaannya jumlah apa ini? Sampai mana tadi pertanyaan? Nizar. Awalu qiraati sabbih isma rabbikal a'la. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Awal. Baik. Fa awwalu mubtada wa sabbih isma rabbikal a'la jumlah. Sebagai jumlah. Khabarun an awwal. Sebagai khabar terhadap mubtada, yaitu berupa isim awwal. Wa kadzalika khairul qawli mubtada wa inni ahmadullah khabaruhu. Wa la tahtaju hadhihi al-jumlatu ila rabit. Dan tatkala dibaca inna, berarti khabarnya mubtada itu berupa jumlah. Taib. Yang tidak membutuhkan rabit, yakni tidak membutuhkan pengikat. Kenapa? Li'anna nafsul mubtada fil ma'na, karena jumlah inni ahmadullah itu adalah makna daripada apa? Khairul qawli. Entah? Baik. Nah, kalau itu dibaca, ini pertama, kalau dibaca ani, baik, berarti ini anna bersama isimnya dan khobarnya itu ditakdirkan sebagai apa? Masdar. Masdarnya sebagai apa? Sebagai khobarnya mubtada. Berupa apa? Berupa sayyid mufrad. Kenapa? Karena dia masdar. Akan tetapi kalau antum baca ini Ahmadullah, baik Ahmadullah, maka ini berupa jumlah. Berarti ya di khabarnya berupa jumlah bukan mufrad. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan, ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar yang berupa jumlah. Terus apa radifnya? Radifnya pangkatnya adalah apa? Ini itu maknanya mubtada. Tentu. Qul huwa Allahu Akbar. Katakanlah dia, siapa yang sama dia? Allahu Akbar. Entah. Baik, sebagaimana pada yakni contoh yang kedua. Sebagaimana yang terdapat pada contoh yang kedua. Awwalu qiraati. Yang pertama daripada bacaanku, bacaan Al-Qur'anku apa? Khabarnya subbihisma rabbikal a'la. Faya mithlu nutqi Allahu hasbi. Maka dia sebagaimana yakni ucapan nutqi Allahu hasbi. Jumlah apa ya kana jamal? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Nutqi. Khabarnya? Aywa. Berubah apa? Khabarnya berubah apa? Ya. Jumlah. Mana rabitnya? Jadi apa? Karena apa? Ya, ini khobar itu adalah maknanya mubtada. Wa mathala sibawi hadhihi almas'alata biqawlihi awwalu ma aqulu anni ahmadullah. Dan sibawi rahimahullahu taala membuat permisalan atau membuat contoh permasalahan ini dengan ucapannya awwalu ma aqulu anni ahmadullah. Wa kharraja al-kasra 'ala al-wajhi alladhi taqaddama dhikruhu wa huwa annahu min bab al-ikhbar bil jumlah. Dan dia menjelaskan kalau di kasrah yakni inni ahmadullah Ini atas sisi yang telah berlalu penyebutannya, yaitu termasuk bab memberikan khabar yang berupa jumlah. Butuh rapidnya karena Udaibah. Ya, tidak butuh rapid. Wa alaihi jara jama'atun minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan berdasarkan hal inilah, maka jama'ah, para ulama ahli nahwu dari mutaqaddimin dan mutaakhirin, yakni berjalan di atasnya. Kal mubarrid wa zajjad wa sirafi wa Abi Bakar ibn Tahir wa alaihi akhtarun nahwiyin. Baik. Jadi tempat yang keempat ikhwana fillah habibakumullah yang boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Apa ya khana Muhammad? Ayo. Idza waqa'at anna ba'da mubtada huwa fil ma'na qaulun wa khabaru inna qaul wal qailul wahid. Hanya mengucapkan sama. Entum. Contohnya sebagaimana yang tadi telah sama-sama kita pelajari. Ikhwana fillah hafidhakumullah taala. Berarti di sini sebagaimana apa yang dijelaskan oleh syarih rahimahullahu taala, muallif rahimahullahu taala menyebutkan berapa tempat ya khana Ahmad yang boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Ayo, tempat yang pertama. Baik. Nah, yang kedua. Terus masih belum kurang. Ayo. Tempat yang ketiga ya karena Salim. Baik. Nah, tempat yang keempat ya karena Salim. Baik. Wa khabar inna qaulun wal qailu wahid. Baik, empat tempat. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتدا انه اني لوزر قال شارح رحمه الله تعالى يجوز دخول اللام الابتداء على خبر ان المقصوره. Nahu inna zaidan laqa'imun. Kata syarih rahimahullah ta'ala, masuknya lamul ibtida kepada khabarnya inna yang dikasrah hamzahnya adalah perkara yang boleh. Contohnya inna zaidan laqa'in. Syahid mana, syahidnya mana ya karena Ismail? Aywa laqa'in. Wa hadhihi lam haqquha an tadkhula ala awwalil kalam. Dan lam ini, yakni lamul ibtida ini, haknya masuk kepada apa, masuk di awal kalam. Maka disebut dengan lamul ibtidak. Lianna laha sadral kalam, karena dia memiliki hak untuk diletakkan di depan. Fahakuha antadkhula ala inna nahula inna zaidan qa'id. Maka berarti haknya lamul ibtida' itu masuk kepada inna. Contohnya la inna zaidan qa'imun. Lakin lamma kanatil lamu litta'kid. Wa inna litta'kid karihul jam'a baina harfaini bima'nan wahid. Akan tetapi tatkala lam, lamul ibtida' maknanya adalah ta'kid. Sedangkan inna adalah maknanya pun ta'kid. Mereka orang Arab tidak suka mengumpulkan dua huruf yang memiliki makna yang sama. Dua huruf yang dimaksudkan apa-apa? Apa Zakiyah? Lamul ibtida' dan apa? Inna. Fa'akharul lama ilal khabar. Maka mereka pun yakni mengakhirkan, meletakkan lam kepada khabar. Sehingga para ulama atau sebagian para ulama yang demikian ini dinamai dengan bukan lamul ibtida', akan tetapi namanya apa ya kana Abdul Aziz? Ya, itu dari sisi makna ya, muzahlaqah hasan. Ini ya, para ulama tidak lagi menamai dengan lamul ibtida', akan tetapi lamul muzahlaqah. Baik. Wala tadkhulu hadhihi lamu ala khabari baqi akhwati inna. Dan lam ini, yani lamul muzahlakah ini tidak bisa masuk kepada khobarnya huruf-huruf yang lain dari saudara-saudaranya inna. Gak bisa masuk kepada khobarnya anna. Gak bisa masuk khobarnya lakinna. Ka'anna, laita, la'alla. Tidak bisa. Ini adalah khususiyah, kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Inna. Fala taqulu la'alla zaidan laqa'id. Maka kamu tidak boleh mengatakan la'alla zaidan laqa'id, yakni kamu masukkan kepada khabarnya la'alla lam. Tidak boleh. Wajazal kufiyuna dukhulaha fi khabari lakin. Dan kufiyun, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, memperbolehkan masuknya lamul muzahlaqah tadi pada khabarnya lakin. Wa anshadu yalumunani fi hubbi layla awadili walakinnani min hubbiha la'amitu. Syaitnya mana kana jamal? Aywa la'amitu walakinnani min hubbiha la'amitu. Khabarnya lakin. Wa khurrija ala anna al-lama zaidatun kama syadza ziyadatuha fi khabari amsa. Dan dijelaskan bahwasanya lam itu adalah zaidah pada bait tadi. La amidu khabarnya lakinna. Sebagaimana syad menyimpang daripada kaidah tayyib masuknya lam pada khabarnya amsa nahu qaulihi marru ajala faqalu kaifa sayyidukum faqala man sa'alu amsa la majhuda. Syaitnya mana ya khana Udaifah? Aywa, la majhuda. Yani khabarnya amsa dimasuki oleh lam. Ay amsa majhudan wa kama zidat fi khabaril mubtada syududan. Sebagaimana ditambahkan lam pada khabarnya mubtada syududan. Kakaulihi Ummul Hulais la ajuzun shahrabah tarda min al-lahmi bi azmi raqabah. Syaitnya mana ya khana Muhammad? Aywa la ajuzun Ummul Hulais la ajuzun. Wa ajaz al-mubarrid rahimahullahu ta'ala dukhulaha fi khabari anna al-maftuha waqad quri'a syadzan ala annahum la ya'kuluna ta'am afwan illa annahum la ya'kuluna ta'am. Syaitnya mana ya kana Ahmad? Illa annahum layakulun, yani di situ khabarnya, yani anna dimasukkan oleh lam, bi fathil lam. Wa yatakharraj aidan an ziyadatil lam. Tayyib. Fana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Maka di sini kita mempelajari atau pokok pembahasan ini adalah membicarakan tentang salah satu hukum daripada hukum-hukumnya khabarnya inna, yaitu masuknya lamul ibtida asalnya berubah namanya karena asalnya yakni lamul ibtida itu masuk kepada mubtada, taib ini masuk kepada khabarnya inna. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, maka dinamai dengan lamul muzahlaqah. Lamul muzahlaqah ini adalah merupakan kekhususan daripada kekhususan yang dimiliki oleh inna. Walaupun sebagian para ulama ahli nahwu yang lainnya menyatakan bolehnya masuk yani lamul muzahlaqah itu kepada khabarnya mubtada, demikian juga khabarnya lakinna dan yang lainnya, maka yang demikian itu dikatakan syadzan. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. qauluhu wala yanfa'un an. Baik, ikhra'.